بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعًا إن شاء الله malam hari ini kita akan menyebutkan suatu permasalahan yang masih berkaitan dengan li'an. Yang termasuk daripada hukum-hukum yang terkait dengan li'an adalah penafian nasab anak ke bapaknya. Setelah terjadinya sempurna hukum li'an, gugur daripada hukum had daripada keduanya, suami istri, dan juga terjadi perceraian, perpisahan yang haram selama-lamanya, tidak bisa kembali. Kemudian, berikutnya diantaranya, menafikan nasab anak ke bapaknya. Dan juga telah kita sebutkan untuk termasuk perkara yang boleh ditegakkan li'an cuma karena hanya seorang suami menafikan nasab anak kepadanya. Seperti nam, sungguh anak yang ada di rahimmu ini bukan anakku. Atau kalau sudah lahir, anak ini bukan anakku. Nah, kaitan dengan ini menafikan nasab anak dari bapaknya, sehingga anak dinisbahkan kepada ibunya. Nah, sebagai kesempurnaan bab ini, disebutkan dalam Zadil Mustaqni permasalahan yang sama kaitannya dengan ini, dengan menafikan nasab anak. Padahal barakallahu fikum, menafikan nasab anak ke seseorang itu perkaranya sangat dijaga oleh syariat. Sangat-sangat dijaga oleh syariat. Karena akibat yang akan terjadi daripada penafian nasab dari bapa itu akan berdampak besar kepada anaknya. Nah, bukan hanya kepada ibunya, tetapi akibat besar akan diterima rasa sakit oleh anaknya. Barakallahu fikum. Nah, di dalam Zadil Mustaqni ada sebuah pasal, faslun man waladat zaujatuhu man amkana kaunuhu minhu lahiqahu. Seorang suami yang istrinya melahirkan seorang anak yang anaknya ini keadaannya memungkinkan dari dia. Seorang suami, istrinya melahirkan seorang anak, yang anak ini, yang berlahir ini, memungkinkan nam dari suaminya. Maka kalau seperti itu, keadaannya anak ini dinisbahkan kepada suaminya. Ini bentuk penjagaan nasab. Man waladat zaujatuhu man amkana kaunu minhu lahiqahu. Seorang suami yang istrinya melahirkan seorang anak, yang anak ini memungkinkan dari suami itu, dari laki-laki itu, maka harus dinisbahkan ke laki-laki itu. Ini matannya. Nanti ada permasalahan. Nah. Kita baca matannya. Kalam al-Imam Ibn Taimin rahimahullah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadzal faslu min ahammil fusul fi hadzal bab. Fasal ini termasuk fasal yang paling penting di dalam bab ini, bab li'an. Wa dzalika anna al-asla fi ma wulida 'ala firasyil insan annahu waladuh. Karena hukum asal bahwasanya seorang anak yang dilahirkan di firasy, di kasur seseorang, maka itu adalah anaknya. Ini hukum asal. Hukum asal seorang anak yang dilahirkan di firasy seseorang, maka itu anaknya. والشبه التي تعترض الإنسان في هذا الأمر يجب أن يلغيها. Keserupaan anak itu yang mungkin ditentang oleh seseorang, tidak mirip dirinya, maka perkara ini wajib ditiadakan, dibatalkan. Jangan diperhatikan rupa. Kalau selama anak itu lahir di firasnya, di kasurnya seseorang, dilahirkan oleh istrinya, maka adalah istrinya. Walaupun rupanya bukan rupa suaminya. Itu hukum asal. Nah. Ya. Wasyubah allati ta'taridul insana fi hadzal amr yajib ayulghiyaha. Keserupaan atau nam syubhat bisa juga. Nam yang menentang seseorang, yang bertolak belakang dengan seseorang, ya, dalam urusan ini wajib seseorang untuk membatalkannya. Wa alla yulqiya laha balan, jangan diperdulikan. Jangan diperdulikan. Nah, selama itu anak itu lahir dari istrinya dia, enam, ya, maka ada keserupaan dengan orang lain, enam, yang seperti ini wajib tidak diperdulikan. Lianna syar'a yahtatu linnasabi ihtiyatan baligan. Karena syariat ini sangat memelihara masalah nasab dengan pemeliharaan yang sangat-sangat sempurna. Enam. Sampai-sampai syariat melarang seseorang menisbahkan diri kepada bukan bapaknya. Iya. Haram bagi seorang anak menisbahkan diri kepada selain bapaknya. Dinisbahkan ke teman bapaknya. Karena mungkin bapaknya miskin. Nah, ibunya kere. Nah, sementara teman-temannya orang maju, orang-orang berpangkat. Nah, gak diaku bapak kandungnya atau ibu kandungnya sebagai bapaknya. Ini termasuk salah satu sebab karena Allah Subhanahu wa taala diharamkan masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Jadi nisbah nasab seseorang sangat-sangat dijaga nam di dalam syariat. Li anna adam ilhaqil walad bi ahadin ma'nahu ayyadi'a nasabah. Nah, karena tidak memasukkan nasab anak tersebut kepada seseorang, maka artinya berarti menyia-nyiakan nam orang itu sendiri, anak itu sendiri. Tidak mau mengaku anaknya sebagai nasabnya, keturunan nasabnya. Ini maknanya berarti nam menyia-nyiakan anak itu sendiri, bukan hanya nasab penamaan. Wa yubqi mu'ayyaran mamkutan bainan nas. Maka dia seorang anak ini akan muayyar, akan terhina, tercela, mamkut, nah, di sisi manusia, di tengah-tengah manusia. Wa yahsulu lahu min al-uqad an nafsiyah wal alam ma la yakhfa, dan akan menimpa kepada anak tersebut nam ini ikatan-ikatan jiwa dan penyakit dan sakitnya jiwa yang mungkin yang sulit dihitung, yang sudah tidak samar lagi, jelas yang akan dirasakan sakit bagi anak tersebut. Nam ikatan jiwa yang tidak akan bisa lepas dari perasaan anak tersebut. Falihada kana hirsu syari'i kabiran ala ilhaqin nasab. Oleh karena itu, nam semangatnya peletak syariat nam sangatlah besar untuk menggolongkan nasab kepada nasabnya. Maka ini nampak mukadimah yang dibawakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah tentang penjagaan syariat dalam masalah nasab. Naam. Naam, mana dalilnya bahwasanya tadi dikatakan seorang suami yang istrinya melahirkan seorang anak yang memungkinkan anak itu dari dia, maka wajib menisbahkan kepadanya. Mana dalilnya? Dalilnya qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil-firash walil-ahir al-hajar. Nah, hadis telah lewat takhrijnya. Nah, kita lihat. Al-waladu lil-firash walil-ahir al-hajar. Nah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah kita pada malam hari ini akan membaca asbabul wurud hadis ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-waladu lil firash walil ahir al-hajar? Anak itu adalah lil firas, milik suami, milik bapa daripada enam ibunya, ibu daripada suami daripada istri. Al firas ala zauj. Nah. Ya. Walil akhir, dan bagi orang yang akhir, apa akhir? Zani. Akhir zani. Ini kata yang disebut oleh Rasulullah SAW, akhir. Nam akhir adalah azani. Bagi seorang penzina, akhir azani al-hajar. Nam adalah batu. Maksudnya rejam. Nam. Ya. Bagi seorang yang akhir yang berzina, penzina adalah hajar, batu. Hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Nam. Ya, kalimat akhir di zaman sekarang, di zaman fitnah ini sangat ya heboh. Nah, sangat lagi terkenalnya kalimat akhir. Nah, ya. Barakallahu fikum, yang di banyak orang-orang yang musyafikun mentakwil-takwil ke sana kemari. Nah, ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat akhir, nam adalah zani. Bagi seorang akhir al-hajar. Apa yang enam? Yang berhak untuk direjam apa? Siapa? Penzina. Yaitu akhir. Barakallahu fikum. Ya. Rasul yang menggunakan kalimat ini. Nah. Jadi enam dalil bahwasanya seorang suami yang istrinya melahirkan seorang anak, yang anak itu memungkinkan darinya, dari suami itu, maka harus dinisbahkan nam nasabnya kepadanya. Karena Rasulullah mengatakan al-waladu lil akhir, al-waladu lil firas. Anak itu milik bapaknya. Bagi orang yang berzina akhir adalah batu, rejam. Hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, nam seorang suami yang melahirkan, yang istrinya melahirkan seorang anak dan anak tersebut memungkinkan memang darinya, Nah, maka jangan ragu-ragu menisbahkan anak tersebut kepada dirinya. Bahkan sampai dicontohkan di sini, nantilah kita sebutkan matan yang lain. Ya. Kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, nah, seorang suami yang istrinya melahirkan seorang anak yang memungkinkan anak itu darinya, maka harus dikategorikan anaknya. Misal kata beliau, annahu law waladat unsa ghairu zaujatihi. Kalau seandainya seorang wanita yang bukan istrinya, nah, melahirkan. Seperti seorang wanita, nah, yang apa seperti seorang laki-laki waliyadzubillah berzina dengan seorang wanita. Nah, waliyadzubillah. Kemudian si wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak. Yakin anak tersebut dari hasil perzinaan. Nah. Ya. Nah. Fahal yalhaquhu aula. Apakah boleh anak tersebut yang lahir dikarenakan perzinaan ini dinisbahkan kepada laki-laki yang menzinainya? Padahal dalam keadaan yakin seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita. Lahir seorang anak. Nah, ya, baik. Ya, apakah anak yang lahir tersebut, padahal yakin memang airnya memang bagi laki-laki dari laki-laki menzina, apakah boleh dinisbahkan kepada yang menzinainya? Sementara hadis mengatakan apa? Al-waladu lil firasy. Anak itu bagi suami. Sementara yang menzinainya bukan suaminya. Yang firasnya siapa? Suami wanita itu. Iya, suami wanita itu. Nah. Maka menurut madhab, al-madhab wahuwa qawlu aktsari ahli al-ilm la yalhaquh. Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang sudah punya istri tadi, yang sudah punya suami tadi, kemudian dia melahirkan anak dan yakin anak tersebut dari hasil perzinahnya, apakah boleh dinisbahkan anak tersebut kepada yang menzinainya atau tidak? Menurut madhab, nam barakallahu fikum, dan ini menurut pendapat kebanyakan ulama, la yalhaquh, tidak boleh dinisbahkan kepada laki-laki yang menzinainya. Kenapa? Karena dia banyak punya suami. Nah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walil ahir al-hajar, bagi seorang yang menzinai wanita itu bukan anak yang dia dapat, tapi al-hajar, tahu apa? Batu yang direjam, barakallahu fikum. Nah, wal ahir ay az-zani, kata al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah, akhir adalah az-zani. Naam. Ya. Jadi al-waladu lil firas walil akhir az-zani. Naam. Nanti akan kita ceritakan hadis ini asbabul urudnya. Wa idza talhaqahu wa lam yadda'ihi ahadun. Jika seorang laki-laki tersebut yang menzinai itu, yang lahir anak darinya, naam, meminta untuk anaknya dinisbahkan kepadanya. Dalam keadaan memang tidak ada orang yang mengaku anak ini bahwa asalnya anaknya, anak dia. Cuma dia laki-laki yang mengaku, nam yang meminta untuk dinisbahkan kepadanya. Wa qala, dia mengatakan waladi yunsab ilayya. Anak ini dinisbahkan kepadaku. Nah, karena hasil apa? Hasil zinanya, waladzubillah. Fala yalhaqu, maka tetap tidak bisa dinisbahkan kepada, walaupun dia meminta dinisbahkan. Nah, ya. Li umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda walil ahir al hajar. Bagi seorang yang berzina ya bukan anak tetapi batu yang dia harus dapat direjam. Kalau dia sudah menikah, barakallahu fikum. Hatta law qala zani, sampai walaupun seorang yang menzina berzina tadi mengatakan ana uridu hadzal walad, saya ingin anak ini. Insibuhu ilayya, nasabkan kepada saya. Nah. Ya. Wa hatta law tazawwazal muzni biha ba'du. Walaupun qadarullah seorang wanita yang dia zina tersebut menjadi istrinya, tetap bukan anaknya secara hukum. Ya. Tetap bukan anak laki-laki itu. Nah. Ya, walaupun nam si wanita yang dia zinai tersebut menjadi istrinya, tetapi karena ini lahir di luar pernikahan maka tetap barakallahu fikum nan tidak bisa dinisbahkan kepadanya. Kama yajri inda ba'din nas, sebagaimana berjalan di sisi sebagian orang. Idza zana bi imra'atin, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita. Wa hamalat minhu, kemudian mengandung, hamil dari laki-laki itu. Qalu, mereka mengatakan nuridu an nasturu 'alaiha. Mereka mengatakan kami ini kita ingin menutupi dia dari aibnya. Fa yatazawwaju, kita nikahkan saja dia. Ya. Ini kan begitu ya, kebanyakan orang. Dalam pergaulan bebas, pacaran, kemudian hamil di luar nikah. Akhirnya supaya menutupi aib, dan ya, aib semuanya tentunya dinikahkan dalam keadaan hamil. Wa yastalhaqul walad, kemudian nan ya, dia ingin menisbahkan, menggolongkan anaknya kepadanya. Wa yakunu fi hadza satrun 'alal jami', sehingga dengan dinikahkan ini merupakan siter, nan penutup bagi semuanya, tertutupi, enggak ada aib untuk menutupi aib. Nah, ya, orang tuanya nah merasa aman, tidak tertutupi, tidak merasa malu dengan dinikahkan. Nah, dia sendiri laki-lakinya, perempuannya juga. Nah, ya. Taib. Wa tahilul masyakil, sehingga lepas muskilah problem. Nah, wala tu'ayyar al-ummu, ibunya tidak tercela. Wala yu'ayyar walad, anaknya juga tidak tercela. Al-muhim barakallahu fikum. Nam anna kalam al-muallif wadih annahu ma yumkin ayyul haqabihi. Yang jelas, yang penting kalamnya muallif sahib zal mustaqni sangat jelas sekali, tidak mungkin anak tersebut dinisbahkan kepada yang enam laki-laki yang menzinainya barakallahu fikum. Illa idza kana min zaujatihi, kecuali kalau anak itu nam dari lahir dari istrinya. Amma idza kanat min imra'atin ajnabiyah, adapun kalau anak itu dari wanita yang ajnabi yang dia berzina dengannya, fala yalhaqu bihi walau istalhaqahu, tidak bisa dinisbahkan kepadanya walaupun dia laki-laki itu meminta untuk dinisbahkan kepadanya. Nah, ini menurut pendapat sahib Zadil Mustaqni dan merupa pendapat kebanyakan daripada ahlul ilm. Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian melahirkan anak, dan anak tersebut yakin dia darinya, apakah dinisbahkan kepadanya, boleh dinisbahkan kepadanya atau tidak. Pendapat yang pertama ini madhab, dan pendapat kebanyakan ulama tidak bisa dinisbahkan kepadanya. Ini pendapat pertama. Ya. Nah, kenapa? Keumuman tadi. Walil ahir al hajar. Bagi seorang yang berzina adalah batu. Apakah ada pendapat yang lain? Nah. Wakhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala annahu idza stalhaqahu wa lam yadda'ihi ahadun fa innahu yulhaq bihi. Nah. Ya. Jadi gambarannya tadi ada gambaran seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita. Lahir seorang anak. Dalam keadaan laki-laki itu yakin bahwasanya anak itu hasil dirinya. Nah, menurut madhab sahib Zal Mustaqni, madhab Al-Hanabilah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, nah, anak tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada laki-laki itu. Karena keumuman sabda Nabi SAW, walil ahir al-hajar. Pendapat kedua, pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nanti akan ada dalilnya yang enam. Wakhtara Syekhul Islam, sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memilih pendapat annahu idza talhaquhu talhaqahu awalam yadda'ihi ahadun fa innahu yulhaq bihi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memilih pendapat apabila laki-laki itu meminta anak hasil tersebut untuk dinisbahkan kepada dirinya dan memang tidak ada seorang pun yang mengakui anak siapa itu. Nah, ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat annahu yulhaq bi, sesungguhnya anak itu boleh dinisbahkan ke laki-laki itu. Ketika apa? Yang menzina itu memang meminta dinisbahkan kepada dirinya dan tidak ada seorang pun yang mengaku. Ya. Nah, ini masalah penjagaan apa? Nasab. Hifdhan li nasabi hadza tifl. Sebagai bentuk pemeliharaan terhadap nasab anak ini. Li'alla yadhi'a nasabuh, agar nasab anak tersebut tidak tersia-sia. Wali'alla yu'ayyar, dan agar nasab anak tersebut tidak tercela. Padahal kan dosanya dosa siapa? Orang tuanya ya. Anak tahu apa? Nah, barakallahu fikum. Sehingga ada hadis apa Muhammad, contoh hadis palsu, anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Hadisnya palsu. Iya, apa sebabnya? Siapa yang berdusta? Nah, ini tersebar barakallahu fikum di kalangan kaum muslimin. Anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Nah, hadisnya maudhu, palsu. Nah, ya. Padahal bukan dosanya dia, siapa yang berbuat? Iya enggak? Nah, orang tuanya yang, kenapa orang tua yang berbuat sama anaknya yang tidak masuk surga? Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Iya. Nah. Nah, ini Ibnu Taimiyah memilih boleh dinisbahkan anak tersebut ke laki-laki itu yang menzinai ibunya ketika memang tidak ada seorang pun yang mengakuinya. Sebagai bentuk penjagaan terhadap nasab anak itu. Agar nasab anak itu tidak tersia-sia, tidak tercela. Barakallahu fikum. Wa idza kana al-insan fi babil iqrar bil miras kama sabaq, idza aqarra bi anna hadza warithu aw annahu ibnu ka insan majhul qala hadza ibni fa innahu sabaqa lana annahu yulhaq bihi. Permasalahan ini sebagaimana permasalahan apabila seseorang di dalam bab mengaku bahwasanya ada seseorang ini termasuk ahli warisnya. Sudah lewat dalam bab ahli waris. Apabila dia ada seseorang mengakui bahwasanya orang ini termasuk ahli waris saya. Atau orang ini termasuk anak saya. Nah, seperti seseorang yang majhul tidak diketahui. Dia mengatakan ini anak saya. Maka menurut pendapat yang rajih di sana. Nah, kalau dia mengaku ini yang merupakan ahli waris saya. Maka harus digolongkan kepada pengakuan orang itu. Ahli warisnya berarti. Ini pula sama. Seperti itu. Nah, kullu dzalika hifdhan lil ansab, semua ini bentuk penjagaan terhadap nasab. Nah, fa hadzal rajul alladzi istalhaqa hadzal walada biduni ay yad'ihi ahadun yaqulu lahu. Maka seorang tadi yang telah meminta untuk dinisbahkan anak ini kepada dirinya dalam keadaan anak itu memang tidak ada yang mengakuinya satu orang pun, maka diberikan kepadanya, berarti dinisbahkan kepadanya. Wa huwa madhhab Ishaq bin Rahawai, ini madhhab Ishaq bin Rahawai. Wa ikhtarahu ba'du salaf, dipilih oleh sebagian ulama salaf. Naam, ya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al waladu lil firash wal walil akhir al hajar. Sementara hadis al-waladu lil firash, anak itu milik seorang bapaknya, wanita itu suaminya, bagi orang yang berzina adalah batu, jumlatani mutalazimatan, dua jumlah yang saling melazimkan. Fima idza kana indana firasyul wahir. Nah, kenapa jumlah ini al-waladu lil firasy wal ahir al-hajar, dua jumlah yang saling melazimkan? Nah, kata beliau, nah, apa di sisi kita berarti ada firasy, ya suami, ada ahir, ada laki-laki yang berzina dengan istri suami itu. Falau zana rajulun bi muzawwajatin. Kalau seandainya seorang laki-laki berzina dengan wanita yang punya suami. Seorang wanita, seorang laki-laki berzina waliyadzubillah dengan seorang wanita yang punya suami. Waqala, kemudian laki-laki itu yang berzina itu mengatakan, al-waladuli, anak itu anak saya. Nah, kita jawab apa? Lah, tidak boleh mengatakan demikian. Nah, wayadulu lidzalika sababul hadis. Tidak bisa kita mengatakan, oh, nah, ini anak saya. Tidak bisa. Karena wanita itu ada suaminya. Al-waladul firasy, anak itu milik suami. Sementara Anda datang menzinai istrinya. Kemudian Anda datang kemudian mengakui, anak itu milik saya. Tidak bisa. Buktinya tidak bisa akan menunjukkan kepada hal ini sebab datangnya hadis ini. Nah, ini yang kita maksudkan. Sebab nam asbabul wurud hadis al waladul firasy walil akhir az-zani wal akhir al-hajar. Nah, mohon di nam permasalahannya diperhatikan. Contohnya seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita yang punya suami, kemudian hamil, kemudian lahir anaknya. Laki-laki yang menzinai kemudian dia mengatakan, anak ini bu anak saya. Kita jawab apa? Bukan anakmu. Tidak boleh mengatakan anakmu. Ya? Kenapa? Lihat sebab datangnya hadis ini al-waladul firas walil akhir dan al-hajar. Fa inna sababal hadis, maka sungguh sebab hadis itu turun datang al-waladu lil firas walil akhir al-hajar, sebab nam datangnya hadis ini huwa bahwasanya anna Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat radhiyallahu anhu, termasuk salah seorang al-mubasyyaruna bil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas idda'a anna gulaman kana ahida bihi ilaihi akhuhu Utbah. Bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas mengaku bahwasanya ada seorang anak yang dijanjikan kepadanya oleh saudaranya, yaitu Utbah. Utbah saudaranya Sa'ad. Utbah ini saudaranya Sa'ad. Naam. Ya. Berwasiat kepada Sa'ad bahwasanya anak ini yang lahir dari wanita itu, naam, saudaramu. Gitu. Naam. Li'anna Utbah fajara biwalidatin lizam'ah. Karena Utbah saudaranya Sa'ad ini telah fajara, telah berbuat fujur dengan seorang dengan istrinya Zam'ah. Istrinya Zam'ah. Wa Zam'ah tu Abu Saudah. Zam'ah ini bapaknya Saudah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudah bintu Zam'ah. Iya. Nah. Wa Zam'ah Abu Saudah, zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zam'ah ini bapaknya Saudah, yang mana saudah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhtasama fihi Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abd ibn Zam'ah. Perhatikan. Kemudian bertengkarlah merebutkan anak yang baru lahir tersebut antara Sa'ad bin Abi Waqqas yang memang dia telah diwasiatkan oleh saudaranya bertengkar, berselisih saat ini dengan Abed bin Zam'ah. Abed anaknya siapa? Anaknya Zam'ah. Berarti saudarinya apa? Saudah. Kan tadi Utbah berbuat fujur bersama istrinya Zam'ah. Mengandung lahir, hamil. Nah, anak yang ada di kandungan ini, nah, Sa'ad bin Abi Waqqas telah mendapatkan wasiat dari Utbah, yaitu saudaranya, ini saudaramu. Nah, karena Utbah itu meninggal ketika itu, kemudian nitip wasiat. Nah, ya, ketika lahir direbutkan diperebutkan oleh anaknya Zam'ah dengan saudaranya siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas saudaranya berbuat fujur dengan ibunya Abed. Nah, Abed bin Zam'ah yaitu nam, Abed bin Zam'ah mengaku ini anak saya, saudara saya, karena lahir dari bapak saya. Begitu. Iya. Ada gambaran? Nah. Amma Sa'ad, adapun Sa'ad, faqala, dia mengatakan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendapatkan wasiat dari saudaranya Utbah, kalau lahir anak dari wanita itu, dari istrinya Zam'ah, itu saudaramu, ambil dia. Gitu. Nah, maka Sa'ad mengatakan yang mendapatkan wasiat, ya Rasulullah, inna hadza ibni akhi Utbah. Ahida bihi ilayya. Ya Rasulullah, ini anak saudaraku Utbah. Ini anaknya Utbah ya Rasulullah. Saudaraku berarti. Dia telah berjanji, telah berwasiat kepada Utbah, telah berwasiat kepadaku. Yani wasani alaihi. Utbah telah berwasiat kepada enam saat. Yang berebutan antara siapa tadi? Sa'ad bin Waqqas dengan Abed bin Zam'ah. Nah, Sa'ad mengatakan begini. Ya Rasul, ini anak saudara saya, ini anaknya Utbah. Dia Utbah telah berwasiat kepadaku. Nah, ini saudaramu yang padahal Utbah ini apa? Memang telah berbuat fujur dengan wanita istrinya Zam'ah. Wa amma Abed, adapun Abed bin Zam'ah, ini Abed bin Zam'ah, anaknya Zam'ah. Faqala, berkata, ya Rasulullah, hadza akhi. Kata Abed, ya Rasulullah, anak ini saudara saya. Bukan saudaranya Sa'ad. Nah. Kata Abed, ini saudara saya ya Rasulullah. Nah, karena anak dari bapak saya. Begitu. Wulida ala firasya, dia lahir dalam kasur ayahku. Ayahku yang menjadi suami daripada anak ini. Apa daripada ibu? Ya, nam. Ayahku yang menjadi barakallahu fiik bapak daripada anak ini. Karena lahir dari ibuku. Nah. Faqala Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka berkatalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, undur ila syibhil walad. Ya Rasulullah, lihat. Mirip siapa anak ini? Mirip saudara saya Utbah atau mirip siapa? Zam'ah, bapaknya Abed. Nah. Ya. Falamma nadhara, tatkala Rasulullah SAW melihat anak itu, wajada annahu yushbihu Utbah. Nah. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepada anak itu, ternyata anak itu mirip Utbah. Padahal Utbah adalah yang berbuat fujur memang dengan istrinya Zam'ah. Enggak mirip Zam'ah, enggak mirip suaminya. Apa hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah memberikan anak yang baru ini kepada Sa'ad, apa yang memang mirip anak tersebut dengan saudaranya Sa'ad yaitu Utbah? Apakah Rasulullah memberikan anak tersebut kepada Abed bin Zam'ah? Walakinnahu alaihi salatu wassalam, tetapi Rasul alaihi salatu wassalam berkata, al waladu laka ya Abed. anak ini untukmu wahai abad. Kemiripan tidak dianggap. Iya. Kemiripan tidak dianggap. Anak ini buat milikmu wahai abad. Bukan miliknya siapa? Sa'ad. Baru Rasulullah mengatakan, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak ini adalah memang milik bapaknya asli. Dan sementara orang yang berzina adalah milik bagiannya adalah hajar batu. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Ini sebab datangnya hadis al-waladu lil firash walil ahir az-zani. Ini bentuk penjagaan dari syariat tentang nasab seseorang. Nah, barakallahu fikum. Lakin qala li Saudah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Saudah. Siapa Saudah? Istrinya Nabi. Apa kaitannya dengan Zam'ah? Hah? Nah, Saudah anaknya apa? Anaknya Zam'ah ya. Berarti dengan anak yang baru lahir itu apanya? Saudaranya ya? Nah, saudaranya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Saudah, wahtajibi minhu ya Saudah. Berhijablah engkau dari anak itu wahai Saudah. Padahal nama saudaranya. Tapi karena ada syubah tadi. Nah, sehingga para ulama nanti nam banyak mengungkapkan berbagai nam alasan kenapa. Fa'amara Saudata radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha biantah tajiba minhu, untuk berhijab dari anak itu. Fahakama bi'annahu akhuha, padahal Rasulullah SAW menghukumi anak yang baru lahir itu adalah memang saudaranya Saudah, tetapi kenapa suruh berhijab? Wa qala ihtajibi minhu, berhijablah engkau wahai Saudah darinya. Limadha, kenapa? Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, inna hadha min babil ihtiyat. Sebagian ulama memberikan jawaban ini sebagai ihtiyat, kehati-hatian. Li'annahu wujida indana aslun wa zahir, karena ada sekarang di sisi kita hukum asal dan zahir. Hukum asal anak itu anaknya siapa? Zam'ah. Kalau zahir, zahirnya zahir anaknya siapa? Utbah. Kan mirip dengan Utbah ya? Jadi dipelihara. Nam, ya. Ini termasuk bab ihtiyat, berhati-hatinya Saudah untuk berhijab darinya dalam termasuk bab kehati-hatian, karena ada asal dan zahir. Asal anak itu memang asalnya anaknya Zam'ah, tetapi zahir miripan kemiripan dengan Utbah. Maka untuk berhati-hati berhijab Saudah darinya. Naam, al-aslu al-firas wa zahir asy-syabah al-bayyin bi Utbah. Falamma jitama indana aslun wa zahir, sara al-ihtiyatu an nahkuma bil asl wa zahir wa nahtatu fa na'malu bi hadha wa hadha. Maka terkumpul di sisi kita antara hukum asal dan zahir kenyataan. Naam, maka kehati-hatian naam ya sara al-ihtiyat, maka jadilah kehati-hatian di sini kita hukumi dengan hukum asal. Naam, dan zahirnya sebagai bentuk kehati-hatian kita mengamalkan ini dan mengamalkan itu. Dua-duanya diamalkan. Ini jawaban sebagian ulama. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, inna hadha min babi i'malid dalilain, Berkata sebagian ulama, ulama yang lain beda cara menjamaknya. Naam. Ya, berkata sebagian ulama, "Inna hadza min babil i'mali dalilain." Kata sebagian ulama yang lain, ini termasuk mengamalkan dua dalil. Bukan termasuk bab ihtiyat, hati-hati, bukan. Pendapat pertama tadi kan, termasuk bab hati-hati, kehati-hatian. Tetapi menurut pendapat kedua, ini bentuk mengamalkan dua dalil. Wa hadza laysa hukman ihtiyatan, kata pendapat kedua, ini bukan hukum kehati-hatian seperti pendapat yang pertama tadi. Bal huwa hukmun wajib, bahkan ini hukum yang wajib mengamalkan dua dalil. Naam. Ya. Wa farraqa bainahuma. Naam. Farik bainahu, bedakan antara hukum ihtiyat dan hukum na mengamalkan dua dalil. Fal hukmu al ihtiyati laisa wajiban, hukum dengan mengatakan alasan ihtiyat, hati-hati, bukan hukum yang wajib. Kama qala Syaikhul Islam rahimahullah, sebagaimana perkataan Syaikhul Islam rahimahullah. Annal hukma al-ihtiyati la yadulu alal wujub. Nah, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya hukum dengan cara ihtiyat, hukum kehati-hatian, tidak menunjukkan wajibnya. Lakin al-qawlu tsani anna hadza hukmun asli u'mila fihi sababani wa huma al-aslu wadh-dhahir. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan ini hukum asli, bukan hukum ihtiyat, kehati-hatian. Ini hukum mengamalkan dua sebab, yaitu asal, hukum asal dan hukum zahir. Fayakunu hadzal hukmu laisa ihtiyatan, maka hasil hukum ini bukan sebagai ihtiyat kehati-hatian. Lakin ya'kuru alaih annal hukma bisababain yastalzim al-amal bin naqidain wa hadha ba'in wal aqrab wallahu alam anna hadha min babil ihtiyat wa laysa min babil hukmi anam bidalilain wallahu alam. Ditarjih oleh al-imam Ibn Utsaimin rahimahullah, nam yang aqrab, yang lebih dekat kepada kebenaran, nam wallahu ta'ala alam, bahwasanya ini yang benar adalah babul ihtiyat, bab kehati-hatian, perintahnya Rasulullah kepada saudah untuk berhijab darinya, ini bentuk ihtiyat kehati-hatian. Naam, wa laysa min babil hukmu bidalilain, bukan termasuk berhukum bab menghukum, berhukum dengan dua dalil. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Jadi demikian, barakallahu fikum. Ya. Penting permasalahan ini diketahui. Naam, seperti tadi kata oleh Imam Ibnu Taimin rahimahullah, naam, keserupaan atau hukum asal anak itu memang lil firasy, bagi milik bapaknya, nisbahkan kepada bapaknya. Adapun keserupaan yang nam ditentang oleh seseorang, nam wajib diilgha, ditiadakan, dibatalkan, tidak dianggap. Barakallahu fikum. Karena syariat ini, barakallahu fikum, sangat-sangat menjaga dengan penjagaan yang sempurna terhadap nasab nam daripada anak. Barakallahu fikum. Kemudian kita mengerti, barakallahu fikum, nam ketika seorang suami, nam istrinya melahirkan seorang anak yang memungkinkan anak tersebut darinya, maka harus dinisbahkan kepadanya. Barakallahu fikum. Nam, kemudian permasalahan yang kedua yang disebutkan, seorang wanita, seorang laki-laki berzina dengan nam seorang wanita, barakallahu fikum, kemudian lahir seorang anak dalam keadaan laki-laki itu yakin anaknya darinya, maka di sini ada khilaf madhab Hanabilah, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ahlu ilm, anak tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada laki-laki itu, Karena Rasulullah mengatakan walil akhir al-hajar. Kemudian datang Ibnu Taimiyah rahimahullah dan berpendapat enam anak tersebut enam boleh dinisbahkan kepada laki-laki itu jika suami atau laki-laki itu memang meminta dinisbahkan kepadanya dan tidak ada seorang pun memang yang mengakui anak tersebut, maka boleh dinisbahkan kepadanya sebagai bentuk penjagaan nasab anak tersebut agar tidak tersia-sia nasabnya, agar dia tidak tercela. Barakallahu fikum. Enam. Adapun hadis al-walul firasy walil akhir al-hajar telah kita dengar bagaimana asbabul wurudnya, namanta perselisihan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abad bin Zam'ah, Rasulullah menghukumi maka anak tersebut memang milik daripada pemilik firasy yaitu suami, dan bagi orang yang berzina akhir adalah al-hajar. Barakallahu fikum. والله تعالى نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك